Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Nah, terakhir kita pelajari tentang mu'an'an, mu'annan dan mubham. Berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah, wa kullu ma qallat rijaluhu 'ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala. Wa kullu, dan setiap hadis, ya kullu ma, yakni kullu hadis maksudnya yang qallat rijalu, yang rijal rawi-rawi yang ada di sanad periwayatan hadis itu qallat, sedikit jumlahnya, ala, hadis itu derajatnya ala, yakni tinggi karena kurang, ya kurang jumlah rijalnya, rawi-rawi yang ada di sanad. Wadidduhu, dan lawannya, kebalikannya, dzakalladzi, ya hadis itu yang qad nazala, sungguh telah rendah derajatnya, rendah. Kenapa? Karena kathurat rijalu. Kalau yang ala qallat rijalu berarti diddu, lawannya yang nazala itu berarti apa? Kathurat rijalu, jumlah rawi-rawi periwayat hadits itu yang ada di sanad jumlahnya banyak sehingga rendah. Ya. Jadi yang tinggi itu, yang ulu itu apa? Yang jumlah rawinya sedikit. Yang nazil, yang rendah, yang jumlah rawinya banyak. Paham ya? Ini makna bait yang disebutkan oleh Al-Baiquni rahimahullah. Hadani kismani min aqsamil hadith. Ini dua macam dari macam-macam hadith. Wahuma al-thalitha asyara wa al-rabi'a asyara. Keduanya adalah yang ke-13 dan ke-14. Mimma dhukira fi hadha an-nazmi, yang disebutkan di manzuma ini. Wahuma, keduanya adalah al-ali dan al-ali wa al-nazil. Al-ali wa al-nazilu. Nah, al-ali ini yang ulu, al-nazil ini yang nuzul. Wa ulu al-isnadi wa nuzuluhu min wasfil isnad. Masalah ulu al-isnad, ketinggian sanad, sehingga hadis yang ya sanadnya tinggi tadi disebut ali. Wa nuzuluhu, rendahnya sanad yang dengan itu disebut nazil. Ini kategorinya min wasfil isnad, termasuk penyifatan terhadap sanad. Penyifatan terhadap sanad. Penyifatan terhadap sanad yang ditinjau dari jumlah rawi yang ada di sanad. Wa yanqasimul ulu ila qismain. Sebenarnya ulu, ketinggian ya satu hadis itu terbagi dua. Ini salah satunya yang dibahas sekarang. Ya. Ini yang pertama ya, al-awwalu ulu adad. Yang kedua nanti akan datang ulu sifatin. Nih. Ini ulu adad ini, sebelum kita baca penjelasannya, rangkumannya ulu adad, yang kedua apa? Ulu sifat. Yang pertama ini ketinggian, ya. Ketinggian sanad hadits dari segi jumlah rawinya. Nah, adapun ketinggian hadits dari segi sifat, yaitu kualitas rawi-rawinya, bukan masalah jumlahnya, tapi kualitas rawi-rawinya dari segi dobetnya, hifatnya, dan dari segi adalahnya, itu nanti akan datang. Nah, jadi yang pertama ulu adad. Ulu adadin wa huwa ma 'arrafahu al-mu'allif bi qawli, Inilah yang ditakrif, didefinisikan oleh muallif dengan ucapannya di matan, ma qallat rijaluhu, ya ila akhir. Fa kullu ma qalla rijalus sanadi fihi fa huwa 'alin. Maka setiap hadis yang rijal sanadnya sedikit, maka itu disebut 'alin, hadis yang tinggi derajatnya. Wa kullu ma kathura rijalus sanadi fihi fahuwa nazil, dan setiap kali ya banyak rijal sanad, jumlah rawi di sanad ya, maka itu disebut nazil, rendah derajatnya. Bagaimana memahaminya? Wa dzalika li annahu idza qalla 'adadur rijali, hal itu dikarenakan apabila jumlah rawi-rawi sedikit di sanad, qallatil wasaitu, berarti sedikit perantara. Sedikit perantara antara Nabi alaihi wasallam, misalkan hadis marfu, berarti puncaknya kan Nabi. Yakni penyandaran nisbah kepada Nabi, penyandaran kepada Nabi. Perantara antara Nabi dengan ya yang meriwayatkan hadis, perantara antara dia dengan Nabi sedikit, karena rijal sanad sedikit, jadi perantaranya sedikit. Semakin sedikit berarti perantara semakin sedikit. Wa kullama qallatil wasaitu, dan setiap kali ya sedikit perantara-perantara itu ya, da'ufa ihtimalul khata, semakin lemah pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan. Wayattadihu hadha bil mithal, dan ini menjadi semakin jelas dengan contoh. Fa idza kana ruwatu Zaidan an Amrin an Bakrin, فالخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث. Apabila rawi-rawi itu misalkan Zaid ya, Amr, Bakr. Nah. Dia meriwayatkan hadis melalui jalur sanad ini, rijalnya ada tiga perantaranya, Zaid, Amr, Bakr. Maka kesalahan itu mungkin terjadi pada rawi yang pertama, pada Zaid. Wa ihtamilu fi tsani, dan mungkin saja terjadi pada rawi yang kedua yaitu Amr, dan juga mungkin terjadi pada rawi yang ketiga yaitu Bakr. Berarti berapa kemungkinan akan terjadi kesalahan dari sanad dari tiga perantara yang ada, tiga rijal yang ada? Fal ihtimalatu tsalatsah, maka kemungkinan kesalahan itu ada tiga, bersumber dari Zaid atau Amr atau Bakr. Wa idza kanu Zaidan an Amrin an Bakrin an Khalidin an Sufyan, apabila mereka rawi-rawi itu Zaid dari Amr, dari Bakr, dari Khalid, dari Sufyan, berapa ini? Lima ya. Sara indana khamsatu ihtimalat, menjadilah di sisi kita ini lima kemungkinan terjadinya kesalahan. Ya, tambahan mungkin kesalahan itu dari Khalid atau dari Sufyan. Jadi, ihtimalatnya lebih banyak. Karena perantaranya lebih banyak. Wa ma'lumun annahu kullama qalla ihtimalul khata'i kana akraba ilal qabuli. Ya, maklum, diketahui annahu kullama, bahasa sesungguhnya setiap kali, qalla ihtimalul khata'i, sedikit ihtimal kemungkinan terjadinya kesalahan pada periwayatan, kana adalah hadis itu akraba ilal qabuli, lebih dekat untuk diterima. Semakin sedikit kemungkinan kesalahan terjadi pada periwayatan itu, semakin dekat untuk diterima. Fa idza ruwiya al-hadithu bi sanadin bainahu wa bainar rawi khamsatun, apabila satu hadis diriwayatkan dengan sanad antara ya, dia hadis yang diriwayatkan itu dengan rawi yang meriwayatkan hadis itu perantaranya 5 rawi. Wa ruwiya min tariqin akhara. Bainahu wa bainar rawi 3, dan diriwayatkan pula dari jalan yang lain, jalur pelihatan yang lain antara dia hadis itu dengan rawi yang meriwayatkan hadis itu perantaranya 3. Fathani wal ali. Yang mana yang ali? Yang perantaranya 3 atau 5? Yang 3, maka yang kedua yang tergolong ali, yang tinggi. Ya, karena perantaranya lebih sedikit. Wal awwalu huwa an-nazilu, dan yang pertama yang disebut an-nazil. Li anna ihtimal al-khata'i fi ats-tsalatsati, karena kemungkinan kekeliruan pada 3 perantara aqallu, lebih kecil. Min ihtimal al-khata'i fil khamsati, dari kemungkinan terjadinya kesalahan pada 5 perantara. Wadih? Wahal yalzamu min uluwis sanadi adadan an yakuna asahha minan nazili. Ini sekarang muncul pertanyaan. Wahal yalzamu, apakah berkonsekuensi, yalzamu artinya berkonsekuensi. Min uluwis sanad, apakah berkonsekuensi dengan ketinggian sanad dari segi adadan, dari segi jumlah rawinya yang sedikit, an yakuna asahha minan nazil, ahli itu berarti berkonsekuensi mesti, ya, hadis itu asah, ya, lebih sahih dibandingkan hadis yang nazil yang perantaranya lebih banyak. Kalau dikatakan konsekuensi itu tidak pernah meleset, selalu begitu. Setiap kali alin dari segi adat, dari segi jumlah rawi, ya, sedikit, maka berarti dia lebih sahih daripada yang nazil. Tidak pernah meleset dari ini. Itu kan dikatakan berkonsekuensi. Faham ya? Nah, jawabannya naqul la yalzamu dhalik. Tidak berkonsekuensi seperti itu. Jadi tidak selalu begitu. Tidak mesti. Lianna hadzal adad al-qalila, karena sesungguhnya jumlah rawi yang sedikit ini, minar ruwati, ya, karena hadzal adad al qalila minar ruwati, karena jumlah yang sedikit dari rawi-rawi ini, perhatikan, memang jumlah rawinya sedikit, ya, alim ini, tetapi qad yakunu ruwatu fihi du'afa, qad yakunu ruwatu fihi du'afa, boleh jadi rawi-rawi itu rawi-rawi yang dhaif dari segi kuantitas jumlah rijal memang sedikit, tapi dari segi kualitas payah semua, dhaif semua misalnya, ya. Wa yakunu fil adadil katsir ruwatu fihi thiqatun athbat, dan boleh jadi pada hadis yang nazil dari segi kuantitas memang jumlah rijalnya lebih banyak, ya, ruwatnya, tetapi dari segi kualitas jempolan semua. Rawi-rawinya thiqat athbat, yang terpercaya, yang kokoh hifatnya, dobatnya. Nah, kuat, mantap, mutqin, sempurna. Ya. Jadi, yang mana yang lebih sahih? Yang kalau sudah seperti ini, yang ali atau yang nazil? Jelas yang nazil, yang ali mana dhaif. Ya kan? Berarti demikian. Fala yalzamu min uluwi al-isnadi adadan an yakuna al-ali asahha. Jadi tidak ada konsekuensi dari ketinggian sanad dari segi kuantitas jumlah rawi bahwa hadis yang ali itu lebih sahih. Li anna i'tibara halir rijali amrun muhimmun. Karena pertimbangan, perhitungan keadaan, li'anna i'tibaru halir rijal, i'tibar, perhitungan hal, keadaan, ya, rawi-rawi, perkara yang penting, bagaimana dobetnya, penguasaan riwayatnya, hifatnya, bagaimana hafalan, ya, dia yang menghafalkan hadis, bagaimana adalahnya, kebagusan agamanya, itu perkara yang penting. Nah, bahkan itu yang merupakan min syuruti sihhatil hadits, itu yang merupakan termasuk diantara syarat-syarat penentu sahnya hadis. Soalnya kita telah kita lewati, ya kan? Adapun jumlah perantara wasa'id, yakni jumlah rijal sanad, jumlah rawi-rawi yang ada di sanad, itu bukan penentu sahih, ya, dhaifnya suatu hadis, ya kan? Bukan itu penentu. Yang menjadi penentu adalah keadaan rawi-rawi itu. Ya, sifatnya bagaimana? Apakah dobatnya bagus atau jelek? Bagaimana dengan adalahnya? Kan itu kan? Ada syurutus sihah yang kita belajar. Jadi meskipun panjang sanad, tapi semuanya thiqat atsbat, ya, sahih. Meskipun perantaranya sedikit, tapi du'afa seperti atas syih, maka da'if. Bisa dipahami, ya? Jadi ini istilah ali nazil terkait dengan dari segi ulu adat. Nah, kemudian yang kedua, ulu sifatin, ketinggian sifat. Wa dhalika bi an yakuna riyalus sanadi athbata fil hifli wal adalati minas sanadil akhari. Hal itu dalam bentuk rijal as-sanad, rawi-rawi sanad, athbata fil hifli, lebih kokoh dalam hal hafalannya, lebih kokoh dalam hal adalahnya, keadilannya, dari keadilan ya, tinjauan agamanya, minas sanadil akhari, dibandingkan sanad yang lain. Misaluh, contohnya, idza ruwiyal haditsu min tariqin, apabila hadis diriwayatkan dari jalan, ya, periwayatan, adadu rijalihi thalathatun min tariqin, adadu rijal zakat tariq thalathatun, diriwayatkan dari satu tariq, dari jalur periwayatan, yang jumlah rawi-rawi jalan itu 3. Waruya min tariqin akhara, dan diriwayatkan pula dari jalan yang lain, adadu rijalihi thalathatun, jumlah rijalnya 3. Ada perbedaan enggak ini? Dari segi adat, sama ya? Sama-sama 3 ya? Ya? Sama-sama 3. Intabihu ma'i. Lakin rijalut tariqil awwali ad'afu min at-tariqis tsani fil hifdh wal adalati. Akan tetapi perbandingannya dari segi kualitas, kuantitas sama. Jumlah rawi sama, kuantitas, adat. Tapi dari segi sifat, kualitas rijalnya, rijal jalan riwayat yang pertama ad'afu, lebih lemah dibandingkan jalan riwayat yang kedua. Dari segi hifatnya, hafalan hadisnya, dari segi adalah keadilannya, agamanya, kebagusan agamanya. Fathani, maka yang kedua bila syakin, tanpa diragukan lagi, aqwa wa a'la min at-tariqil awwali, lebih kuat, ya, dan lebih tinggi derajatnya, yakni dari segi kualitas, dibandingkan jalan yang pertama. Walau ruwiya al-hadithu min tariqin fi arba'atu rijal, apabila seandainya kalau hadis itu diriwayatkan dari satu jalan periwayatan yang terdiri dari 4 rijal perantaranya, waruya min tariqin akhara fi 3 rijal, dan juga diriwayatkan dari jalan yang lain yang perantaranya berapa? 3 rijal. Lakinna at-tariqal awwala athbatu min at-tariqis tsani. Tapi Umay, ini jumlah adatnya sama enggak ini? Dua tariq ini beda sekarang, ya. Ada yang ali, ada yang nazil. Dari segi adat ada yang ali, ada yang nazil. Ada 4, ada 3. Kata Syekh, lakinna at-tariqal awwal, akan tetapi jalan riwayat yang pertama, yang pertama nazil apa ali? Nazil. Ya. Athbatu min at-tariq ats-tsani fil 'adalati wal hifdh, lebih kokoh dibandingkan jalan yang kedua yang ali dalam hal keadilan dirinya, tinjauan agamanya, istiqomahnya, dan hifadznya, hafalan hadisnya. Maka kata Syekh, fal awwalu a'la. Maka yang pertama, a'la, lebih tinggi, ya, lebih alim, bi'tibari halir ruah. Ditinjau dari segi perhitungan apa? Keadaan rawi-rawinya. Nah, jadi yang hadis yang ali tadi, ya, dibandingkan hadis yang nazil, istilah ini untuk adat, ternyata yang nazil kualitas keadaan rawi-rawinya lebih bagus. Berarti lebih tinggi si sifatnya. Nah, kualitasnya. Ya'ni annal awwala a'la uluwa sifatin. Ya, ini maksudnya apa? Yang pertama, ya, ya, ini untuk semakin memahami, yang pertama dianggap dia lebih tinggi dari segi ulu sifat. Wathani a'la ulu adad. Yang kedua lebih tinggi dari segi jumlah. Fafi hadhil halati ayyuma nuqaddimu. Ya. Ini jika ada dua hadis, yang pertama dianggap dia dari segi ulu sifat dia a'la, lebih tinggi dari segi kualitas sifatnya. Hadis yang kedua, ya, dia a'la, lebih tinggi, lebih ali, ditinjau dari kuantitas rawinya. Maka kata Syekh, fa fi hadhil halati ayyuhuma nuqaddim. Nah. Atau ayyuhuma nuqaddim. Fa fi hadhil halati ayyuhuma nuqaddim. Yang mana di antara keduanya yang kita dahulukan? Hah? Yang mana? Yang a'la ulu wasifa atau a'la ulu adad? Jawab, naqulu nuqaddimul awwala. Taqaddimul awwala. Nah, kita dahulukan yang pertama, yang a'la ulu sifat. Wa huwa al-ulu fi sifat. Lianna al-ulu fi sifati, karena ketinggian dalam hal sifat. Ya. Huwa alladhi yu'tamadu alaihi fi sihhati al-hadith. Inilah yang dijadikan sebagai sandaran dalam kesahihan hadith dan sebagainya telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Kualitas sifat dalam al-hifad, adalah, keadilan rawi. Ini kan dua syarat dari berapa syarat hadis yang sahih? Berapa jumlah syarat hadis yang sahih semuanya? Hah? Kam Ilyas? Lima, kam sesyurut. Ada lima kan? Nah, dua di antaranya ini yang sedang kita bahas. Hifat, dobat, dan apa? Yang kedua, ada. Nah, tersisa tiga yang lainnya. Ya, adapun jumlah. Jumlah rawi itu tidak masuk dalam persyaratan sahihnya. Sah? Sanad hadis. Nah, hanya tinjauannya dari segi ketinggian sanad itu aja. Lianna al-adada qad yakunu mathalan thalathatan. Karena jumlah rijal itu boleh jadi misalkan ya tiga thalathat ruwatin. Nah, lianna al-adada qad yakunu mathalan thalathat ruwatin. Wakullahum thiqat. Ya, boleh jadi jumlahnya tiga rawi dan semuanya thiqah. Fayakunul hadithu sahihan. Maka hadith itu sahih. Berapa rawinya? Tiga ya. Dan semuanya thiqat, athbat, sahih. Waqad yakunul adadu 20 rawian. Dan boleh jadi jumlah rijalnya 20 rawi. Masya Allah, banyak sekali. Hah? Nazil ini dari segi adat ya. 20. Lakin kulluhum du'afa, akan tetapi semuanya do'if. Fala yakunul hadithu sahihan, maka hadith itu tidak sahih. Nah. Atau kita balik saja. Nah. Yang 20 rawi semuanya thiqat. yang 3, 4 ternyata du'afa. Maka yang 20 tetap sahih. Yang 3 dhaif. Nah, idan kesimpulannya ya. Jika demikian, fal'ulu yang qasim ila qismain, ulul adadi wa huwa ma kana fihi adadur rijali aqal, ulul adad ya ketinggian dari segi jumlah rawi, kuantitas rawi. Nah, yaitu yang jumlah rawinya lebih sedikit. Yang kedua, ulu as-sifah, ketinggian kualitas rawinya. Sifat, yakni kualitas rawinya. Wahuwa makana halur rijali fihi akwa wa'ala min yatil hifdul adala. Yaitu yang keadaan rijalnya pada sanad lebih kuat, lebih tinggi ya kualitasnya ya dari segi hifdnya dan adalahnya. Walul muallif rahimahullah lam yatakallam an ulu sifati. Al-muallif tidak berbicara, tidak membahas tentang ulu sifah, ketinggian hadis ya dari segi kualitas sifat rawi-rawinya. Wa innama takallama an ulul adad. Ya, semata beliau berbicara tentang ulul adad. Jelas ya? Namun kita sudah tahu ternyata juga selain itu ada ulu sifah dari penjelasan Syekh. Barakallahu fikum, tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.